Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, insya Allah sudah bisa kita mulai, Ustaz. Baik. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، para ikhwan dan akhwat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh di hari ini kita kembali bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kembali bersama hidangan taqwa, di mana kita berharap ketakwaan kita semakin mendapatkan santapan-santapannya. Di antara yang membuat ketakwaan itu bertambah adalah talabul ilmi. Di antara yang menjadikan iman itu yazid adalah bertambahnya pengetahuan kita tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Bertambahnya ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan-perjumpaan kita ini. Meridainya dan menjadikan dia sebagai salah satu dari ketakwaan dan amal saleh kita yang dicatat untuk kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita melanjutkan membaca kitab atau membaca muqaddimah kitab Sahih Muslim Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim atau Ibn Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia tahun 261 Hijriah, hidup pada penghujung abad ketiga sampai pertengahan abad keempat. Penghujung abad kedua sampai pertengahan abad ketiga. Pembahasan kita masih lanjutan dari bab yang kelima berkenaan dengan bahwa sanad dalam Islam merupakan bahagian dari Islam, bahagian dari agama yang menjadi penopang, pengokoh agama, menjadikan hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita dengan bersih, itu dengan sanad, dengan pemeriksaan terhadap dari siapa atau sumber, terhadap sumber didapatkannya riwayat. Dengan rantai-rantainya sampai kepada Rasulullah SAW, dan setiap individu perawi itu harus diteliti kehidupannya. Ya. Dan meriwayatkan hadis itu mesti dari orang yang thiqah, menjelaskan keburukan, kekurangan, aib seorang perawi bukanlah perkara dosa, bukan ghibah. Bahkan dalam konteks ini dia merupakan ibadah. Karena tujuannya membela agama. Dan contoh-contoh sudah banyak kita baca dari penuturan Imam Muslim melalui sanad-sanad. Ya, sekarang kita masuk ke pada pertemuan yang ke-11 ini, masuk ke riwayat yang ke-49. Pada halaman 46. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Quhzaz qala sami'tu Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah yaqul qultu li Abdullah ibn al-Mubarak man hadha ar-rajul alladhi rawaita anhu حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما يوم الفطر يوم الجوائز قال Sulaiman bin Al-Hajjaj. Unzur ma wada'ta fi yadika minhu. Ini riwayat yang pertama, cerita yang pertama. Riwayat yang ke-49. Ini ceritanya, kejadiannya bermula dari Utsman bin Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Dia berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Man hadha ar-rajul alladhi rawaita anhu hadith?" Abdullah bin Amr, siapa orang yang engkau meriwayatkan darinya hadis sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma? Bunyi hadisnya adalah yaumul fitri yaumul jawaiz. Ya, siapa orang yang engkau meriwayatkan darinya hadis yaumul fitri yaumul jawaiz, bahwa hari raya Idul Fitri itu hari raya pembahagian, hari raya Idul Fitri adalah hari pembahagian pembagian, hari pembagian hadiah-hadiah. Itu ringkas hadisnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Nanti di sanadnya ada Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak ini meriwayatkan dari seseorang. Orang inilah yang ditanya oleh Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Siapa dia? Kata Abdullah, Sulaiman ibn al-Hajjaj. Sulaiman ibn al-Hajjaj. Ini gurunya Abdullah ibn Mubarak, yang mana dia mendapatkan dari beliau hadis tersebut, hadis Abdullah bin Amr, yang intinya bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari pembagian hadiah-hadiah. Ya. Lengkap hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, oleh Nawawi di dalam syarahnya. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan idza kana yaumul fitri, ini bunyi hadisnya, idza kana yaumul fitri waqafatil malaikatu ala afwahit turuqi, bila mana tiba hari Idul Fitri, maka para malaikat apa berhenti atau menempati mulut-mulut jalan atau gang-gang, ya, mulut-mulut jalan. Wanadat, dan mereka memanggil, menyeru, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ughdu ila rabbir rahim, berpagi-pagilah kalian menuju Rabb yang maha penyayang, ya'muru bil khairi, ia memerintah berbuat kebaikan, wa yuthibu alaihil jazih, dan dia pula memberi balasan yang banyak kepada pelaku kebaikan tersebut. Amarakum fasumtum wa ta'tum rabbakum, ia telah perintahkan kalian, maka kalian pun berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Karena hari kejadian ini di hari Idul Fitri. Ia perintahkan kalian, maka kalian berpuasa. Kalian taati pencipta kalian. Faqbalu jawaizahu, maka terimalah hadiah-hadiahnya. Kata seruan malaikat tadi. Fa'idha sallaw al-Id, maka tatkala selesai mereka salat Id, nada munadin minas sama, maka menyerulah penyeru dari langit, irji'u ila manazilikum, pulanglah segera ke rumah-rumah kalian, rasyidina, dalam keadaan memperoleh petunjuk. Faqad ghafartu dhunub, faqad ghufirat dhunubukum kulluha, sungguh telah dihapus, diampuni semua dosa-dosa kalian. Inilah bunyi hadisnya. Lengkap hadis yang tadi, yaumul fitri, yaumul janaiz, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, nanti dari sanadnya ada Abdullah bin Mubarak. Namun ya, Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari seseorang, dari gurunya, yang ditanya oleh Abdullah bin Uthman bin Jabalah tadi, siapa orangnya? Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa gurunya adalah siapa? Sulaiman ibn al-Hajjaj, pada baris yang ketiga di tengah sekali. Ya, Sulaiman ibn al-Hajjaj, itulah gurunya Abdullah bin Mubarak. Kemudian kata Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah yang bertanya tadi, undur ma wada'ta fi yadika minhu, undur ma wada'ta fi yadika minhu, lihatlah apa saja yang telah engkau letakkan di tanganmu dari hadis-hadisnya. Ya, dari dia, maksudnya dari Sulaiman bin Hajjaj. Lihatlah, perhatikan, sudah berapa ya yang telah engkau letakkan di tanganmu darinya, maksudnya dari ilmunya. Ini kata An-Nawawi, maksudnya adalah pujian, ya, merupakan madhun wa sana, merupakan pujian dan apa, sanjungan, pujian dan sanjungan terhadap Sulaiman ibn al-Hajjaj. Berarti Sulaiman ibn al-Hajjaj ini seorang perawi yang thiqah, yang tidak pantas untuk dilengahkan. Ya, jadi Abdullah bin Utsman bin Jamalah tekankan kepada Abdullah bin Barak, banyak-banyaklah mengambil dari dia. Undur ma wada'ta fi yadika minhu. Ya. Ambil sebanyak-banyaknya. Sudah berapa banyak engkau ambil dari dia? Ambil terus. Berarti dalam ilmu hadis, bagian yang pertama atau riwayat yang sekarang ini itu maknanya adalah tawthiq atau ta'dil, memberikan penilaian yang baik kepada seorang perawi. Ya, Abdullah bin Uthman bin Jabalah tegaskan kepada Abdullah bin Barak bahwa Sulaiman ibn al-Hajjaj adalah seseorang yang harus diambil sebanyak-banyaknya riwayat dari beliau. Ya. Kemudian kita pindah ke riwayat setelahnya, nomor 50. Di sini bersambung, tetapi sebenarnya ini dua riwayat. Qala ibn Quhwaz, Qala ibn Quhzaz, ya, murid, gurunya Imam Muslim di atas. Qala ibn Quhzaz, yaitu Abdullah, Muhammad bin Abdullah ibn Quhzaz. Berkata ibn Quhzaz, wa sami'tu Wahb ibn Zam'ah يذكر عن سفيان ابن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه majlisan, ya, faja'altu astahyi min ashabi ayyarawni jalisan ma'ahu kurha hadithihi. Nah, kalau bagian yang kedua ini, dia bagian tajrih. Bagian kritikan atau pemberian nilai negatif, ya, nilai rendah, ya, menjelaskan kekurangan seorang perawi. Di sini nama perawinya, kalau yang tadi pertama Sulaiman Ibn Hajjaj, yang ditakdil, yang direkomendasi oleh Abdullah Ibn Utsman Ibn Jabalah. Yang sekarang ini nama perawi yang dijelaskan tentang dia adalah Rauh Ibn Ghutayf. Rauhu Ibn Ghutayf. Ada gangguan suara, ya, Teguh, coba dilihat. FM mode, Bluetooth mode. Baik, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Riwayat yang ke-50 ini berbicara tentang seseorang yang bernama Rauh Ibn Ghutayf. Rauhu Ibn Ghutayf. Juga ini penilaian Abdullah bin Mubarak, ya. Berkata Ibn Kuhzaz, saya mendengar Wahab Ibn Zam'ah, ya, menyebutkan dari Sufyan Ibn Abdul Malik bahwa Abdullah bin Mubarak berkata, ini cerita Abdullah bin Mubarak, ra'aitu, saya melihat Rauha bin Ghutayf, Rauh bin Ghutayf, salah seorang perawi yang beliau meriwayatkan hadis sahib hadis qadr ad-dirham, hadis ad-dam qadr ad-dirham, ini hadis, ya. Rauh ibn Ghutayf tadi itu perawi hadis ad-damu qadra dirham, darah seukuran dirham. Bunyi hadisnya, ya, darah seukuran dirham itu ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Rauh ini meriwayatkan dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mengatakan, tu'adus salah min qadrid dirhami, yakni minad dam. Salat diulangi. Bluetooth mode. Connected. Salat diulangi disebabkan adanya darah seukuran dirham. No. connected. Ada Akh Teguh? Teguh? Bluetooth mode connected. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Ya. Saya ada gangguan suara. Apa ini? Iya, Ustaz. Itu gimana? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali kita tegaskan bahwa riwayat yang ke-49 tadi itu salah satu contoh bagaimana seorang perawi itu ditauthiq. Dijelaskan bahwa dia baik, dia seorang perawi yang mesti diambil hadis-hadisnya, yaitu Sulaiman ibn Hajjaj. Yang kedua, yang sekarang ini, yang ke-50, itu dalam bentuk tajrih. Itu melukai seorang perawi dengan menyebutkan kekurangannya. Perawinya di sini. Perawinya di sini bernama Rauh ibn Ghutayf. Dia meriwayatkan hadis Ad-damu qadra dirham. Ad-damu qadra dirham. Darah seukuran dirham. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW mengatakan diulangi salat disebabkan adanya darah di pakaian atau di badan seukuran dirham. Ukuran dirham, potongan lempengan uang. Ya. Bila mana ada di badan ada darah di badan seukuran itu, maka salat diulang. Ini hadis yang beliau riwayatkan. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh, dan dikenal hadis ini dari beliau, dari Rauh ibn Ghutayf. Maka dia dikatakan sahibud dami qadra dirham, pemilik atau perawi hadis bahwa darah seukuran dirham, ya, diulangi salat. Kata Abdullah Mubarak, wa jalastu ilaihi majlisan, saya pernah duduk di majlisnya. Wa ja'altu astahyi min ashabi, ketika saya duduk di situ, saya malu kepada teman-teman saya. Ayyarawni, andai kata mereka melihat saya jalisan ma'ahu, duduk di hadapannya atau duduk di majlisnya. Kurha hadithihi, karena tidak menyukai hadisnya. Tidak menyukai hadisnya. Jadi Rauh ibn Ghutayf ini menurut para ulama dia seorang perawi yang lemah. Bahkan kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Tarikh, dia mungkarul hadis. Ini hadis yang tadi mengulangi salat dengan darah disebabkan darah seukuran dirham, ini hadis mungkar. Karena perawinya mungkar. Ya, perawinya mungkar. Sepakat kata para ulama para peneliti hadis tentang kelemahannya. Muttafaqun ala dha'fihi. Sepakat orang bahwa dia lemah. Jadi hadis tadi hadis yang tidak bisa diterima. Ya. Ini contoh perawi yang dijelaskan nilai negatifnya atau tajrih, bahwa dia seorang yang lemah. Kita lanjutkan riwayat berikutnya, 51 di bawah sekali ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Ibnu Quhzaz Qala sami'tu Wahban yaqul an Sufyana an Ibn al-Mubarak qala Baqiyah saduqun saduqul lisan walakinahu ya'khudhu an man aqbala aqbala wa ajbara amman aqbala wa adbara. Ini juga apa penilaian yang negatif atau memberikan menjelaskan celah, menjelaskan kekurangan dan aib seorang perawi, yaitu perkataan Baqiyah, perkataan seorang perawi. Qala Baqiyah Abdul Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa Baqiyah menjelaskan tentang seorang perawi yang namanya Baqiyah, Baqiyah bin Walid. Ya, seorang perawi yang bernama Baqiyah bin Walid. Baqiyah ini saduqul lisan. Ya. Dari sisi ucapan dia jujur. Cuma dalam menyeleksi hadis dia tidak terlalu apa selektif. Makanya di sini Abdullah bin Mubarak mengatakan walakinnahu, hanya saja dia ya'khudhu mengambil hadis amman aqbala dari orang yang siqah wa adbara, ya, dan orang yang lemah. Aqbala ini menghadap, adbara membelakangi. Maksudnya adalah dari aqbal itu perawi yang siqah, sementara adbar dawi perawi yang dhaif. Jadi Baqiyah bin Walid dari pribadinya adalah seorang yang saduq, saduqul lisan, tetapi dia tidak selektif atau tidak memiliki keahlian atau kejelian untuk menyeleksi guru. Sehingga dia mengambil dari orang yang dari perawi, berguru kepada seorang kepada perawi yang thiqah, kemudian juga berguru kepada perawi yang lemah. Dia tidak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang thiqah dan mana yang dhaif dari seorang perawi. Jadi itulah kekurangan dan ini sangat berpengaruh. Ya, sehingga riwayatnya menjadi lemah. Menjadi lemah. Nah, ini juga termasuk contoh ungkapan generasi salaf ketika mereka menyebutkan kekurangan seorang perawi, bukan untuk menjelek-jelekkan mereka semata-mata, tetapi untuk menjaga agama. Ini yang dimaksud dengan ilmu isnad. Jadi ilmu sanad yang dimaksud bagian agama itu ini. Yang sekarang ketika Abdullah bin Barak menjelaskan tentang Baqiyah, seperti Abdullah bin Utsman bin Jabalah di atas menjelaskan tentang Sulaiman bin Al-Hajjaj, tentang Abdullah bin Barak menjelaskan tentang Rauh bin Ghutayf yang dilemahkan olehnya, menjelaskan bahwa beliau sepakat bahwa beliau hadisnya ditinggalkan. Nah, ini contoh-contoh ilmu atau contoh-contoh al-isnad yang merupakan bahagian dari agama. Lanjut. Berikutnya riwayat yang ke-52. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana, kata Imam Muslim ya. Qala haddatsana Jarir an Mughirah an Asy-Sya'bi qala haddatsani Al-Harits Al-A'war Al-Hamdani wa kana kadzdzaban. Imam Muslim membawakan perkataan Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi ini Amir ibn Syarahil. Ya, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Kata An-Nawawi, kana imaman 'aziman jalilan jami'an lit-tafsir wal hadits wal fiqh wal maghazi wal ibadah. Ya, adalah seorang imam yang besar, yang mulia, mengumpulkan ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu fikih, ilmu perperangan, dan mengumpulkan bersamaan dengan itu rajinnya beribadah. Itu Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil atau Amir ibn Syarahbil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Dia memberikan penilaian terhadap seorang perawi yang bernama Al-Harith Al-A'war. Al-Harith bin Abdullah Abu Zuhair Al-Kufi. Ya, Harith Al-A'war. Jadi Syabi memberikan penilaiannya kepada Al-A'war. Al-Harith Al-A'war ini, Al-Hamdani, bahwa dia adalah seorang kazzab. Ya, wa kana kazzaban. Ya. Ini juga contoh bahwa ilmu sanad ini diberlakukan oleh generasi salaf dahulu untuk menjaga agama. Jadi orang yang seperti Harith bin Awar ini, walaupun mungkin dia adalah ahli ibadah, ya, ada keutamaan-keutamaan yang lain, tetapi dalam ilmu hadis dia dinilai sebagai seorang pendusta. Kata-kata kadzaban ini sudah kita pelajari kemarin, ya. Tidak selamanya orang yang dinilai sebagai pendusta oleh peneliti-peneliti perawi, dia pendusta dalam berbicara, pendusta dalam agama, tidak. Bisa jadi karena dia orang-orang saleh dan tidak memiliki apa kejelian atau tidak mudah berprasangka buruk, sehingga semua riwayat dia terima. Kemudian dia sebarkan. Ternyata riwayat-riwayat yang dia terima dan disebarkannya itu adalah riwayat dusta. Bukan dia yang melakukannya dan dia juga tidak menyengaja meriwayatkan. Tetapi dia dinilai oleh mereka sebagai kadzdzab. Ya. Ini perlu kita catat, karena ini sangat penting. Yang pertama. Yang kedua, Al-Harith. Ya. Bin Abdullah Al-Awar ini dituduh juga sebagai pendusta oleh orang sekaliber Asy'abi ini karena dia memiliki mazhab yang membuat dia tertuduh berdusta, yaitu Syiah Rafidhah. Ya, dia tertuduh uttihima, kata Imam Muslim di riwayat berikutnya, bahwa dia dinilai sebagai seorang yang rusak mazhabnya. Nawawi di dalam syarahnya menjelaskan bahwa dia bermazhab Syiah. Ya. Dan agama ini agama yang melegalkan kedustaan. Maka para ulama, ya, ketika sudah ditetapkan bahwa dia bermadzhab tersebut, bermadzhab yang bermadzhab Syiah, maka dia tertuduh berdusta karena memang agamanya melegalkan kedustaan. Pemikirannya melegalkan kedustaan. Nawawi menjelaskan dengan rinci tentang beliau di dalam syarahnya. Ya. Dan nanti akan ada riwayat yang tentang beliau pada berikutnya, ya, riwayat berikutnya tentang Al-Harith Al-A'war. Kita baca. Kata Imam Muslim, di atas sebelum kita lanjut, Syekh Al-Utsaimin mengatakan Al-Harith Al-A'war hadza yarwi an Ali ibn Abi Talib katsiran radhiyallahu ta'ala. Ya, Harith Al-A'war ini meriwayatkan, dia tidak berjumpa dengan Ali. Ya, tapi dia meriwayatkan riwayat dari Ali sebanyak-banyaknya. Ya, karena memang di antara makna Syiah adalah orang-orang yang memihak kepada Ali. Dan akhirnya orang-orang yang di antara mereka orang-orang yang menuhankan Ali. Radhiyallahu taala. Jadi karena riwayatnya berhubungan dengan Ali, dengan itu banyak hal-hal yang membuat dia tertuduh berdusta oleh para ulama. Kalau sudah tertuduh berdusta, terhitung kadzab. Ya. Ya, kita baca riwayat berikutnya. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Amir Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari. Qala haddatsana Abu Usamah al-Mufaddal al-Mughirah. قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. Ini masih perkataan Al-Sya'bi di atas. Dia memang pernah meriwayatkan hadis dari Al-Harith Al-A'war dan Al-Sya'bi bersaksi bahwa Harith Al-A'war ini adalah salah satu dari pendusta dan tegas di atas dia mengatakan kadzaban. Di sini dia bersaksi, maksudnya Al-Sya'bi, bahwa Al-Harith Al-A'war Al-Hamdani adalah seorang atau salah satu dari para pendusta. Ini celaannya, celaan kepada seorang perawi Dan ini merupakan ilmu sana. Ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah, bukan sebuah menunjukkan bahwa ini orang-orang yang radikal, ya. Orang-orang yang kerjanya menjelek-jelekkan orang, tidak. Di zaman itu, ini merupakan sebuah ibadah yang mulia agar terjaga agama. Ya. Berikutnya, 54. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, wala haddatsana Jarir an Mughirah an Ibrahim qala qala Alqamah qara'tu al-Qur'an fi sanatayn fa qala al-Hadith al-Qur'an hayyinun wal wahyu ashaddu. Ini statement dari al-Hadith yang ya memang dipahami bahwa dia melecehkan atau merendahkan Al-Quran, ya, hingga membuat dia dinilai negatif oleh para ulama. Ya, perkataan Al-Qamah, dia bercerita bahwa dia menamatkan Al-Quran selama 2 tahun, mempelajari Al-Quran, ya, selama 2 tahun. Maka Al-Haris mengatakan Al-Quran itu ya biasa, hayyin. Yang lebih berat adalah wahyu. Dia membedakan antara Al-Quran dengan wahyu. Ya, bisa jadi yang dimaksud olehnya wahyu itu adalah riwayat-riwayat yang dia sampaikan. Dan dia merendahkan Al-Quran. Ya. Sementara Al-Qamah tadi menceritakan betapa lamanya dia belajar Al-Quran. Ya. Belajar membacanya, menguasai Al-Quran dari sisi bacaannya. Ya. 2 tahun, sementara Al-Haris justru mengatakan Al-Quran itu biasa. Ya. Biasa, hayyin. Sementara yang lebih berat adalah wahyu. Nah, membedakan antara Al-Quran dan wahyu di sini juga memberikan tanda tanya. Ya. Berikutnya, 55. Wahaddathani Hajjaj ibn Syair, wala haddathana Ahmad, yakni ibn Yunus, wala haddathana Zaidah, anil A'mas, ya, an Ibrahim, anna al-Haritha qala, ta'allamtu al-Quran, fi thalathi sinin, wal-wahya, fi sanatain, au qala al-wahya fi thalathi sinin, wal-Quran fi sanatain. Ya, ini ada riwayat juga dari Al-Harits Al-A'war yang membuat para ulama bertanya-tanya tentang dia dan bahkan mendapatkan bahwa dia adalah meriwayatkan banyak riwayat yang bertentangan yang mengarahkan bahwa dia dituduh sebagai seorang pendusta. Ya. Ya, dia membedakan antara wahyu dengan Al-Quran. Membedakan antara wahyu dengan Al-Quran. Kemudian riwayat berikutnya 56, wa haddatsani Hajjaj qala haddatsani Ahmad wa huwa ibn Yunus qala haddatsana Zaida an Mansur wal Mughira an Ibrahim anna al Haritha uttuhima. Ya, ini yang dijelaskan ya, bahwa Mansur, al Mughira, Ibrahim, 3 orang di sini menyatakan dengan tegas bahwa al Harits al A'war di atas Harits bin Abdullah Abu Zuhair Al-A'war Al-Hamdani, dia tertuduh memiliki pemikiran atau mazhab yang sesat. Dan ini bukan perkara yang menyimpang ya, mencela seseorang di zaman itu agar terhindar dari agama ini dari riwayat palsu, riwayat yang tidak ada asalnya. Maka orang-orang yang seperti ini wajib dijelaskan kepada umat. Dan itu dijelaskan oleh mereka. Apalagi kalau mereka memiliki mazhab yang seperti itu yang melegalkan dusta. Jadi agamanya nanti akan dibangun di atas kedustaan-kedustaan. Ya. Riwayat 57. Wahaddathana, kata Imam Muslim, Qutaibah ibn Sa'in, qala haddathana Jarir, an Hamzah az-Zayyad. An Hamzata az-Zayyad, qala sami'a Murrah al-Hamdani, Sami'a Murrah bin Al-Hamdani min Al-Harith. Ya. Min Al-Harith syai'an. Faqala lahu uq'ud bil babi. Qala fadakhala Murrah wa akhadha sayfahu. Qala wa ahassa Al-Harith bisyarr fa dhahaba. Ini kejadiannya. Ceritakan oleh Hamzah Az-Zayyan. Ya, Az-Zayyan ini gelar dari Hamzah. Dia bercerita bahwa seorang perawi yang bernama Murrah Al-Hamdani, satu kabilah dengan Al-Harith Al-Awar ini, pernah menerima sebuah hadis, menerima atau mendapatkan hadis dari Harith. Ketika Murrah ini melihat hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang menyimpang, hadis-hadis yang jelas-jelas mengada-ada, maka kata Murrah kepada Harith, uq'ud bil bab, tunggu di pintu, ya, tunggu di sana, maksudnya di pintu rumahnya, di pintu rumahnya, uq'ud bil bab, kata Murrah kepada Al-Harith. Qal, kata Hamzah, fadakhala Murrah, maka masuklah Murrah ke rumahnya, wa akhadha saifahu, lalu dia mengambil pedangnya. Qal, kata Hamzah, wa ahassa al-harithu bisyarri, sementara Al-Harith merasa ada yang tidak baiknya, merasa tidak nyaman, ya, merasa ada sesuatu yang berbahaya, maka dia pergi, ya, dan dia selamat dari ancaman bahaya dari Murrah, dan Murrah memutuskan untuk menyakitinya karena riwayat-riwayat yang dia sampaikan. Ini bukan orang yang baik. Ya. Sampai sebegitu cemburunya para sahabat terhadap agama ini. Ketika mendengar riwayat-riwayat yang tidak pernah mereka kenal, yang tidak pernah mereka dengar, mereka begitu keras untuk menentangnya, mengingkarinya, agar terjaga agama ini. Sehingga berniat seperti itu. Ya, walaupun Al-Harith di sini selamat, karena dia juga merasa ada yang tidak baik. Ya, dia tidak merasa nyaman, akhirnya dia lari, meninggalkan rumahnya Murrah Al-Hamdani. Ini tentang Al-Harith ibnu itu Abdul Al-Harith ibnu Abdullah Al-Hamdani Abu Zuhair Al-Kufi, yang sepakat para peneliti hadis bahwa dia lemah. Ya, muttafaqun ala dha'fihi. Disebabkan oleh kelemahannya juga, ditambah lagi bahwa dia seorang yang menyimpang mazhabnya. Yang mana mazhabnya ini melegalkan berdusta. Tidak terlalu ketat. Tidak terlalu mawas diri, tidak terlalu berhati-hati dalam menyampaikan berita. Ini agama yang melegalkan, bahkan banyak riwayat-riwayat yang dusta atas nama Nabi, atas nama Ali, ya, atas nama Nabi SAW, atas nama Ali, atas nama keturunan-keturunannya radhiyallahu ta'ala. Ya. Ini yang membuat agama ini terjaga dengan adanya ilmu sanad di masa pengumpulan hadis. Berikutnya, riwayat berikutnya 58. Kata Imam Muslim, "Haddatsani Ubaidullah bin Sa'id, qala haddatsana Abdurrahman yakni bin Ahmadi, qala haddatsana Hammad bin Zaid an ibn Aun, qala lana Ibrahim, iyyakum wal Mughirah bin Sa'id wa Aba Abdurrahim fa innahuma kadzabani." Ini contoh yang lainnya tentang nilai Al-Mughirah bin Sa'id dan Abdurrahim, ya, Abu Abdurrahim, yang dinilai oleh Ibrahim bahwa kedua-duanya adalah dua orang yang berdusta. Ini nilai-nilai, ya, yang kalau kita dengar kata-kata ini sekarang ini antara sesama kita, ini kan kata-kata celaan yang luar biasa. Apalagi kepada seorang pembawa agama. Tetapi di masa itu, perkara ini adalah perkara ibadah. Agar syariat ini sampai kepada generasi setelahnya dengan bersih. tidak tercampuri oleh riwayat-riwayat orang-orang yang biasa meriwayatkan hadis-hadis dusta tanpa mengenalinya dari orang-orang yang saleh. Apalagi orang-orang yang memang berniat membuatkan hadis palsu. Ya. Pernah seorang pemalsu hadis itu tertangkap dan di zaman Rashid kalau tidak salah, Khalifah Rashid, Harun al-Rashid, ya, Harun al-Rashid. Ketika anda dieksekusi, dia dengan bangganya mengatakan, dihukum bunuh, ya. Mengatakan, ya biarlah, ketahuilah wahai Khalifah, biar nyawa saya melayang, tetapi di belakang saya sudah tinggalkan ribuan hadis palsu atau 2000 hadis palsu yang telah saya palsukan dan sudah tersebar kemana-mana. Tidak akan mungkin kalian, menurut dia, tidak akan mungkin kalian bisa mengumpulkannya, mengetahuinya. Tetapi dengan mantapnya, dengan yakinnya, Khalifah mengatakan, Ya'ishu lahal jahabidah. Sesungguhnya gunung-gunung penghafal hadis, maksudnya perawi-perawi, orang-orang yang seperti mereka-mereka ini, Abdullah Mubarak, Syahbi, Ibrahman bin Mahdi, dan yang lain-lainnya, orang-orang seperti itu nanti yang hidup untuk membersihkan hadis-hadis yang sahih dan akan mengumpulkan apa yang telah engkau sebarkan itu. Ya. Dan ternyata benar. Ya. Jangankan jangan disangka bahwa hadis-hadis yang terkumpul itu adalah hadis-hadis yang sahih saja. Lalu yang tidak sahih mereka biarkan tersebar. Enggak. Yang tidak sahih mereka kejar juga, mereka kumpulkan, mereka jelaskan. Apalagi yang palsu. Mereka kejar, mereka hafal, lalu mereka jelaskan kepalsuannya. Ini luar biasa. Perjuangan generasi-generasi salaf. Demi terjaganya agama ini, dan ini merupakan janji Allah. Bahwa Allah akan menjaga agama ini. Ya. Jadi, itulah contoh yang lain, yaitu penilaian terhadap Al-Mughirah. Menusain yang dimana Ibrahim mengatakan jauhilah oleh kalian Mughirah bin Sa'id dan Abu Abdurrahim karena kedua-duanya pendusta. Ya. Kemudian 59 kata Imam Muslim haddatsana Abu Kamilin al-Jahdari. Ya. Lanjut kalau dilanjutkan Abu Kamilinil Jahdari. Qala haddatsana Hammad wa huwa bin Zaid qala haddatsana Asim qala kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami. Ini pemimpin tabi'in ya. Kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami wa nahnu ghilmah abqa'un ghilmatun aifa'. Kata Asim ya. Kami datang ke majlis Abu Abdurrahman As-Sulami ketika itu kami masih anak-anak. Yang masih anak-anak kecil. Fakana yaqulu lana Abu Abdurrahman As-Sulami berpesan sekali kepada kami la tujalisul qussas. Ini pesan yang sangat tegas disampaikan oleh guru mereka Abu Abdurrahman As-Sulami kepada Asim. Ya. Apa pesannya? Jangan kalian berguru kepada qussas. Qussas-qussas ini pencerama-pencerama yang tidak berilmu. Pencerama-pencerama yang isi ceramahnya cerita-cerita. Ngomong kosong. Kalau qussas dahulu yang luar biasa. Mereka memiliki riwayat-riwayat tetapi tidak ada ruh ilmu hadis di sana. Tidak ada ruh kaidah hadis di sana. Ya. Itu yang maksud dengan qussas, yaitu penyampai kajian atau ceramah yang tidak memiliki dasar ilmu hadis ya, dan juga Al-Qur'an ya. Ghaira Abil Ahwas, selain dari Abu Al-Ahwas. Ya. Selain dari Abu Al-Ahwas wa iyyakum wa syaqiqan. Dan jauh juga oleh kalian syaqiq. Qala wa kana syaqiqun hadha yara ra'yal khawarij wa laysa bi abi wa'ilin. Ya. Kata Imam Muslim, di sini kan Abu Abdurrahman As-Sulami berpesan, jangan kalian berguru kepada qussas selain dari Abul Ahwas. Ya. Dan jauhilah oleh kalian syaqiq. Ini secara secara tegas ya. Jauhilah oleh kalian syaqiq. Syaqiq ini, kata Imam Muslim, bukan syaqiq. Syaqiq ini karena dia bermadhab khawarij. Lantaran dia bermadhab khawarij, maka Abu Abdurrahman As-Sulami mengingatkan murid-murid kecilnya ini. Dan Abu Syaqiq ini bukan Abu Wa'il ya. Bukan Syaqiq bin Salama, Abu Wa'il. Ya, kalau Syaqiq bin Salama, ada perawi. Namanya Syaqiq bin Salama, Abu Wa'il. Walaysa bi Abi Wa'il. Abu Wa'il, Abu Syaqiq ini, dia seorang perawi yang thiqah. Bahkan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud Syaqiq di sini bukan beliau. Ya, ini yang tegaskan oleh Imam Muslim. Menjelaskan perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami kepada murid-muridnya. Jadi ini juga pesan secara tidak langsung kepada kita. Ya. La tujalisul qussas. Jangan mengambil agama dari orang yang isi ceramahnya kisah. Ya. Yang tanpa ada perhatian terhadap dalil. Ya. Tanpa memiliki dasar-dasar ilmu agama. Ya. Kemudian riwayat yang ke-60 kata Imam Muslim, haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Amr Ar-Razi qala sami'tu Jariran yaqulu laqitu Jabir ibn Yazid Al-Ju'fi falam aktub anhu kana yu'minu bir-raj'ah. Kana yu'minu bir-raj'ah. Ini juga mazhab yang muncul ya, bid'ah, menyebabkan seorang yang memiliki hadis tidak diterima hadisnya. Berkata Jarir, saya berjumpa dengan Jabir al-Ju'fi, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Maka saya tidak mau menulis hadis darinya. Karena dia beriman dengan ar-raja'ah. Ar-raja'ah itu apa? Di bawahnya Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ar-raja'ah itu hadza min madzahibir rafidhah. Raja'ah ini adalah merupakan ideologi Rafidah. Wahuwa maksudnya adalah anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahwa Ali bin Abi Talib saufa yarji'u ila dunya. Bahwa dia akan kembali ke dunia. Fa illam yakun, kalau bukan dia, falladhi fi sirdabi, maka orang yang berada di dalam sirdab. Sirdab semacam kamar, semacam ruangan. Ya, nanti disitulah nanti munculnya. Apakah dia Ali atau yang lain dari imam-imam yang dianggap oleh mereka. Saya rji'u ila dunya. Dan itu yang mereka tunggu. Ya. Ya, imam yang terakhir yang akan, yang berada di sirdab itu yang mereka akan tunggu. Dan tidak akan muncul. Ya. Tidak akan muncul. Karena ini imam yang ke-12 bagi kidah Syiah Isnai Asyariyah Al-Imamiyah, itu imam yang ke-12 mereka yang akan muncul di Sirna. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan raja'ah. Ini akidah atau merupakan salah satu dari ideologi Syiah Rafidhah. Dan Jabir al-Ju'fi tadi ya mengimani ini, maka hadisnya tidak diterima. Di masa dahulu, bukan di masa kita. Di masa periwayatan hadis. Ya. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai di situ, ya, riwayat tentang contoh bahwa sanad itu merupakan agama dan contoh-contoh bagaimana perawi-perawi itu dinilai, diberikan nilai-nilai tertentu. Ada yang menyudutkan, melemahkan, mencela, dan ada yang memuji. Ya. Ini contoh sedikit saja. Riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, masih tersisa banyak riwayat, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Baik, kepada partisipan Zoom yang ingin bertanya secara langsung,